بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين قال وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المعتق أما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأب وكذا بنو الأعمام وكذا بنو الإخوة فلأنهم عصبة أما أخواتهم فلأنهن من ذوي الأرحام وأما عصبات المعتق فإرثهم لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد وعله البيهقي وفي رواية ولا يورث ولام اللحمة تضم وتفتح والنسب العصبات دون غيرهم. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan setelah membahas ta'asib. Jadi kemarin kan ta'asib, jadi ada empat orang yang mengasobahkan saudarinya, yaitu anak, cucu, saudara kandung, saudara seayah. Nah, tapi di sini ada empat orang juga yang tidak mengasobahkan. Bahkan bukan tidak mengasobahkan, emang ahli warisnya cuma dia doang. Jadi empat orang yang saudarinya bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Pertama ini nih. Al-A'mam, yaitu paman. Nah, kalau disebut am, itu namanya paman dari ayah. Artinya dia saudara ayah. Itu namanya am. Tapi kalau khol, ini namanya paman dari ibu, saudara saudarinya ibu. Khol bukan ahli waris. Dia dzawil arham. Dia dzawil arham. Tapi kalau yang ahli waris ya ini am, ini asobah. Dia ahli warisnya asobah. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab ada am, ada khal, ada ammah, ada khalah. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh am nih. Ini mayit. Dia kan punya ayah. Ini ibu. Kan ya. Ayahnya kan punya nenek. Kakek. Nah, kakek nenek ini ternyata punya saudara lagi. Ini namanya paman. Yang disebut dengan am. Di sini, ibu. Kan? Nenek ya. Nah, ini nenek punya saudari, punya bibi, apa namanya, paman juga. Yang disebut dengan khol. Nah, paman dari ibu ini bukan ahli waris. Yang ahli waris ini adalah paman dari ayah, yang kita sebut am. Bibi, Ustaz, bibi. Nah, bibi bukan ahli waris. Yang ahli waris pamannya aja. Saudarinya, bibi itu bukan ahli waris. Yang ahli waris cuman pamannya aja. Makanya empat orang dia. Empat orang yang saudarinya bukan ahli waris. Pertama, paman. Gitu. Wabanul a'mam. Nah, paman ini anak. Yang disebut dengan istilah sepupu. Sepupu yang ahli waris itu harus laki-laki. Dari paman laki-laki seayah. Nah, gitu. Atau sekandung, paman seayah atau paman sekandung. Intinya dari sisi ayah. Itu yang namanya ahli waris. Kemudian yang kedua, wah ini ke sepupu ya. Yang kedua sepupu. Yang kedua sepupu laki. Sebenarnya disebut sepupu udah beres. Karena kalau disebut sepupu pasti laki. Karena sepupu perempuan bukan ahli waris. Yang ketiga, banul ikhwah. Nah, yang ketiga adalah banul ikhwah. Keponakan. Keponakan. Tentu keponakan laki ya. Karena keponakan perempuan itu bukan ahli waris gitu. Jadi ini dia nomor. Ini benar sepupu. Nomor satu, nomor dua. Nah, ini mayit punya saudara. Saudara, saudari ahli waris. Tapi saudara punya anak. Ini keponakan nih. Nah, ini dia nomor tiga. Orang yang tidak. Jadi keponakan perempuannya bukan ahli waris. Gitu. Jadi keponakan itu yang ahli waris adalah laki-laki dari saudara laki-laki. Maka kalau si mayit punya saudari, ini saudari ahli waris nih, jadi asoba sama saudara. Cuman anaknya ini, itu bukan ahli waris, walaupun laki-laki. Karena dia dari saudari. Keponakan yang ahli waris itu, keponakan laki dari saudara laki. Kalau dia keponakan perempuan, walaupun dari saudara laki, bukan ahli waris. Dia dzawil arham. Dia keponakan laki-laki, tapi dari saudari perempuan, dia bukan ahli waris. Dia dzawil arham. Begitu. Dan urutannya dalam mazhab Syafi'i benar ya. Jadi, faraid, asobah, setelah itu baru baitul mal. Kalau baitul mal nggak ada, baru dzawil arham. Begitu. Jadi ada nomor 4 siapa yang tidak, yang saudarinya tidak jadi ahli waris, yaitu asobatul mu'tik. Nah, asobah mu'tik nanti kita jelasin. Kemarin udah kita singgung dikit asobah mu'tik. Ini udah mau habis. Kata Imam Taqiyuddin Alaihi rahimahullah taala, asul a'mami minal abawaini au minal abi. Adapun status perwarisan atau status ahli waris untuk paman dari ayah kandung, dari paman sekandung. Maksudnya paman sekandung tuh mak bapaknya dia adalah kakek neneknya si mayit. Gitu. Au minal abi atau paman seayah saja. Paman seayah itu maksudnya bapaknya dia kakeknya mayit. Ibunya bukan neneknya mayit. Beda begitu. Nih. Ini paman sekandung karena kakek neneknya beda. Tapi kan bisa saja paman cuma ayah doang. Nyambung ke ayah dari kakeknya aja. Amma irsul a'mami minal abawaini aw minal abi. Adapun status ahli waris paman seayah kandung, paman sekandung atau paman seayah saja. Wa kadza begitu juga banul amam keponakan laki-laki dari paman laki-laki. Wa kadza banul ikhwati begitu juga keponakan. Salah artinya gimana sih? Wa kadza banul a'mam begitu juga sepupu. Wa kadza banul ikhwa begitu juga keponakan. Fali annahum asobah. Jadi nomor tiga ini ahli waris. Tapi saudarinya enggak. Gitu. Ini nomor satu sampai tiga ini ahli waris karena mereka asobah. Gitu. Wa amma akhwatahum saudara-saudara tiga orang ini bukan bagian daripada ahli waris wali annahunna karena mereka semua adalah min dzawil arham. Gitu, dzawil arham nih. Ini keponakan mana? Keponakan perempuan. Ini dawil arham. Sepupu perempuan. Ini dawil arham. Kemudian bibi. Ini juga dawil arham. Dawil arham. Begitu. Wa amma asabatul mu'tik. Sedangkan asabatul mu'tik. Kenapa asabatul mu'tik jadi ahli waris? Gini nih. Jadi kata Imam Taqiyuddin Alisni, asabatul mu'tik kenapa jadi? Kan begini nih, ini ada Abdullah. Dulunya budak. Lalu datang Muhammad. Pak Muhammad punya duit, Abdullah dibeli. Setelah dibeli lalu dibebaskan. Maka Abdullah jadi merdeka. Maka Muhammad yang membebaskan ini namanya mu'tik. Ini Muhammad namanya mu'tik, pembebas. Dan dia jadi ahli waris. Ahli warisnya Abdullah. Tapi enggak sebaliknya. Tapi Muhammad jadi ahli warisnya Abdullah karena Abdullah dibebaskan oleh Muhammad. Ini namanya Muhammad, namanya mu'tiq. Tapi enggak sebaliknya, artinya ketika Muhammad meninggal, Abdullah enggak jadi ahli waris karena enggak ada hubungan apa-apa gitu. Tapi kalau Muhammad punya itu, kenapa? Karena kepemilikan yang dimiliki oleh Abdullah itu disebabkan oleh dirinya. Dirinya yang membebaskan itu. Nah, apa kata Imam Taqiyuddin Alisni atau kata Syekh Abi Syuja, ya tentu ulama secara umum bahwa Muhammad ini Muhammad ternyata yang jadi ahli waris Abdullah bukan Muhammad toh, tapi seluruh kerabat. Kerabat lak dari Muhammad itu adalah ahli waris semuanya. Ahli waris kepada Abdullah. Jadi ketika Abdullah meninggal, lalu ada Muhammad, artinya dia Abdullah enggak punya ahli waris yang lain. Yang ada cuman mu'tik aja. Tapi yang jadi ahli waris adalah ashabatnya Muhammad. Ashabatul mu'tik. Gitu. Jadi yang jadi ahli waris itu ini ashabat mu'tik. Kerabat laki dari Muhammad. Orang yang membebaskan gitu. Amma ashabatul mu'tik. Kenapa ashabat kerabat laki dari mu'tik itu jadi ahli waris? Status ahli waris ashabatul mu'tik liqaulihi wasallam atas perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, al-wala uluhmah keluhmatin nasab. Al-wala membebaskan itu. Al-wala itu artinya sebenarnya kan perwalian. Tapi ini maknanya dikhususkan untuk orang yang membebaskan budak. Al-wala itu, pembebasan itu, luhmah. Itu satu bagian, apa? Luhmah itu apa ya? Kalau bahasa kitanya kan darah daging. Saya punya anak, orang nyebut anak itu darah daging saya. Itu putri saya, darah daging saya. Itu saya adalah darah daging ayah saya. Luhma itu bahasa Indonesianya darah daging. Luhma itu sebenarnya apa? Apa ya? Nempel. Luhma. Jadi pembebasan itu luhma. Bagian daripada darah daging kalah matin nasab seperti darah daging kekerabatan. La yuba' wa la yuhab. Itu tidak bisa diperjualbelikan. Wa la yuhab, tidak bisa diberikan. Maksudnya ada orang datang, Pak Ustadz, tolong jadiin saya anak Pak Ustadz biar saya dapat warisan. Kan gak bisa. Ya udah saya berikan luhmah saya kepada Anda. Kan gak bisa. La yuba' gak bisa dijual. Menjual status darah daging kan kepada orang berminat dengan spesifikasi pertama laki, kedua ganteng, ketiga tinggi, kan enggak. Jadi luhmah itu. Jadi luhmah itu syariat yang menetapkan, dan itu ditetapkan karena sebab nasab, darah daging. Dan salah satu yang juga membuat itu punya ikatan kerabat luhmah, yaitu al-wala, membebaskan. Jadi yang kita contohin di sini adalah apa namanya, bagian daripada darah dagingnya Abdullah, karena Muhammad yang membebaskan. Rawahu Ibnu Khuzaimah, karena dia seperti nasab begitu, maka Muhammad ini menjadi ahli waris Abdullah sebagaimana nasab itu kan menjadi sebab ahli waris. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa qala sahihul isnad, kata Imam Al-Hakim isnadnya sahih. Wa a'adlahu Al-Baihaqi, tapi Imam Al-Baihaqi mengatakan a'adlah, ada illah, ada cacatnya hadis ini nih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, la yuras, tidak bisa diwariskan. La yuras, tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan itu maksudnya tidak bisa diberikan. Gitu nih, apa namanya, darah daging itu tidak bisa diwariskan. Dia nempel karena sebab kekerabatan. Gitu. Karena kalau diwariskan kan berarti istri darah daging. Padahal istri bukan. Istri bukan darah daging. Istri ya istri. Jadi maksudnya, apa namanya, sesuatu darah daging itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diberikan, tidak bisa diwariskan. Itu ditetapkan oleh syariat. Syariat menetapkan darah daging tentu dengan nasab, dan salah satunya adalah dengan pembebasan budak. Walam luhmah, dan lam dalam kalimat luhmah itu tudhammu, didhammahkan luhmah, wa tuftah, dan juga boleh difathahkan lahmah. Begitu. Wa nasab al-asabat, dan nasab dalam arti hadis ini adalah asabat duna ghairihim, yaitu kerabat laki. Duna ghairihim. Jadi salah satu itu makna nasab adalah kerabat laki, karena kalau perempuan jatuhnya zawil arham, begitu. Itu kerabat laki duna ghairihim kana maurusan, maka kalau berpindah ila ghairihim kepada selain asobat lakana maurusan, maka begini maksudnya, lakana maurusan, maka jadi barang yang diwarisi. Ini luhmah nih, la yuhab wa la yuba wa la yuras. Maka ketika Abdullah wafat, nggak bisa kan, nggak ada ahli waris karena dia budak, saudaranya nggak ada, maka jatuhnya ke Muhammad. Nah, ketika Muhammad nggak ada, maka ini ahli warisan Abdullah, ya jatuh ke asobatnya Muhammad. Kenapa asobat Muhammad? Karena mereka adalah luhmah. Mereka luhmah. Luhmah nasab daripada Abdullah. Walau intaqala ila ghairihim, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni. Kalau ini warisan Abdullah pindah ila ghairihim kepada selain ashabat Muhammad, gitu. Jadi dari sini pindah, dipindahin kepada ghairihim, ashabat Muhammad. Misalnya ada orang di pinggir jalan, ada siapa? Nuh, gue lihat Muhammad dulu hidupnya bareng sama Haji Fulan. Haji Fulan aja kita kasih. Berarti kan ini waris ini yang bisa dapat tuh luhmah an-nasab. Kalau kita kasih ke sono, berarti kita memberikan luhmatun nasab. Padahal Nabi Muhammad bilang luhmah nasab tuh tidak boleh diberikan. Nggak boleh dijual, juga tidak diwarisi. Arti tidak diwarisi itu maksudnya tidak jadi warisan kepada orang lain, gitu. Ini yang berhak mendapatkan ahli warisan, begitu. Mudah-mudahan paham. Falihaza, dan karena itu juga, la tarisun nisa, an-nisa, yaitu tidak mewarisi, karena salah satu makna nasab itu adalah asobah. Salah satu makna nasab adalah asobah, yaitu kerabat, kerabat lakinya. Fa idza sabata li syakhsin alwala'a ay alwala'u famata. Kalau kemudian muncul, fa idza sabata, fa idza sabata, kalau kemudian tetap, maksudnya udah pasti ini, li syakhsin, kepada seseorang alwala, kita sudah tetapkan bahwa ada orang yang punya alwala terhadap mayit Muhammad, kita tetapkan punya wala, karena ada yang membebaskan Abdullah. Famata, kemudian si yang punya alwala itu, yang membebaskan itu meninggal, intaqala ila asabatihi, maka pindah kepada asabatnya. Jadi ahli warisan Abdullah pindah kepada asabat, asabatnya Muhammad, karena Muhammadnya sudah enggak ada. Wa dhabitu man yarith bi wara'il mu'taq. Wa al-dhabit, dhabit standar. Dhabit itu ikatan. Kita kaidah kalau bahasa kita. Kaidah atau standar yang kita sebut bahwa dia mewarisi, sebab wala'ul mu'taq, sebagai orang yang mewarisi karena sebab perwalaan, maksudnya pembebasan budak, huwa kullu dzakarin yakunu asabatan lil mu'tiq. Kullu dzakarin yakunu asabatan lil mu'tiq. Kullu dzakarin yakunu. Kullu dzakarin. Ini definisi apa asabatul mu'tiq. Kullu dzakarin yakunu asabatan lil mu'tiq. Ini definisi asabatul mu'tiq. Ini. Setiap laki-laki yang menjadi asabahnya pembebas, yang membebaskan namanya Muhammad. Muhammad punya istri. Muhammad punya anak. Anak laki, anak perempuan, anak laki. Muhammad punya ayah, punya ibu. Muhammad punya saudara. Muhammad punya saudari. Nah, kalau lihat definisi ini, kullu dzakarin yakunu asabah. Yang disebut asabatul mu'tiq itu adalah setiap laki-laki yang mendapat waris secara asabah dari Muhammad. Ini Muhammad. Siap anaknya, anak perempuan asabah bukan? Bukan, karena dia dapat 1/2, dapat faraid, kan gitu. Anak asabah. Istri asabah bukan? Bukan. Ibu asabah bukan? Bukan. Ayah asabah, ayah asabah urutan ketiga. Kemudian saudara, saudari, apa namanya? Saudari, saudari enggak. Yang asabah adalah saudari. Dapat 1/1 kan, atau 2/3. Kecuali selevelnya ada ini. Selevelnya ada saudaranya. Kullu dzakarin yakunu asabatan lil mu'tiki. Fa idza matal atiqu ba'da mautil mu'tiki. Kalau kemudian atiq, atiq itu orang yang dibebasin, budak, dulunya budak, mati. Ba'da, setelah kematian mu'tik yang membebaskan, walil mu'tiki ibnun, itu tuh syaratnya. Jadi kalau tadi kan contohnya Abdullah, Abdullah yang bebasin Muhammad, maka agar asobah-asobah ini, asobahnya Muhammad jadi ahli warisnya Abdullah, syaratnya Abdullah itu meninggalnya setelah meninggalnya Muhammad. Ida matal atiku ba'da. Iya benar. Benar. Kalau apa namanya, jadi Muhammad udah meninggal, udah enggak ada. Terus Abdullah yang dibebasin tuh dulu, yang dulu budak dibebas meninggal. Nah, karena dia meninggal enggak punya kerabat, maka kerabatnya adalah yang membebaskan. Yang membebaskan Muhammad. Muhammad juga udah meninggal, tapi kan Muhammad punya asobah. Fa'idha matal atiku, kalau budak itu meninggal, ba'da mautil mu'tik, setelah meninggalnya walil mu'tiki, dan yang membebaskan itu punya bintun, anak laki dan anak perempuan, au abun au umun, atau punya ayah punya ibu, au akhun au ukhtun, atau punya ayah, ayah saudara atau saudari, waritha dzakaru faqat, waritha adzakaru faqat, yang mewarisi kerabat lakinya doang. dunal inas, tidak salah, bukan perempuannya. Wallahu wallahu a'lam, gitu. Jadi ini ketentuan di mana empat orang yang hanya mewarisi sendiri tapi tidak bersama saudarinya. Ada paman, sepupu, keponakan, dan juga ashabatul mu'tiq, yaitu kerabat laki dari pembebas yang membebaskan budak. Wallahu wallahu alam. Fa idza istama'a ma'al jaddi min kibaril abi ikhwatun wa akhwatun minal abawain aw minal abi li'anna al-ikhwa min al-um yasqutuna bihi fataratan yakunu ma'in. Sus, beda lagi ini insyaallah kita, tapi kita, masalahnya begini. Ini udah beres ini, mudah-mudahan paham. Ashabatul mu'tiq. Jadi judulnya, episode-nya Ashabatul mu'tiq. Kalau mayit wafat, lalu dia meninggalkan saudara atau saudari, baik sekandung atau seayah ya. Karena kalau kemudian dia meninggalkan kakek, tentu di bawah kakek ini ada ayah. Ayahnya kagak ada. Jadi cuman kakek sama saudara-saudari. Saudari ayah, seayah atau sekandung. Saudari si ibu gak bisa, karena saudari si ibu dihalangi oleh dihalangi oleh kakek. Yaskutu nabihi, karena derajatnya sama seperti ayah. Nah, yang jadi masalah, karena kan mereka nih asobah nih. Kakek asobah. Saudara juga asobah. Dan dia mengasobahkan saudarinya. Maka apakah keberadaan kakek menghalangi saudara-saudari, atau justru sebaliknya, keberadaan saudara-saudari ini membuat kakek mendapatkan 1/6 sebagaimana ayah? Itu yang jadi perdebatan, gitu. Jadi perdebatan. Kenapa jadi perdebatan? Kalau yang di sini ini jelas ayah langsung ke mayit, berarti si ini nggak dapat nih saudara-saudari, karena saudara-saudari lewat ayah, gitu, gitu. Kakek juga, kalau ayah ada, kakek nggak dapet. Ini masalahnya, ayahnya kagak ada. Yang ada kakek sama saudara-saudari, dan dua orang ini punya level yang sama, sama-sama terhubung kepada mayit dengan ayah, gitu. Saudara-saudari terhubung ke mayit dengan ayah, kakek terhubung ke mayit dengan ayah. Kaidahnya, kemarin kita udah bahas hijab. Ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, maka penghubung menghalanginya. Sekarang penghubungnya nggak ada nih, ayah kagak ada. Maka main kuat-kuatan. Orang yang paling kuat itu kan anak. Habis itu ayah. Nah, nomor 4 sama nomor 3, nomor 4, ini dia nih, saudara sama kakek ini di level yang sama. Kenapa di level yang sama? Karena dua-duanya terhubung lewat ayah. Jadi tidak ada yang lebih kuat. Sama-sama terhubung lewat ayah, begitu. Itu yang jadi perdebatan oleh ulama. Kalau siapa madhabnya, siapa, kalau Zaid bin Thabit, madhabnya kakek sama saudara itu dapat warisan bareng. Tapi ada satu madhab ulama yang mengatakan kakek ini dimenangkan karena dia derajatnya seperti ayah, saudara dihapus, saudara jadi nggak dapat, begitu. Tapi insya Allah ini kita akan bahas besok hari Jumat ketika ada kakek, tapi ada saudara juga. Karena dua orang ini atau dua kelompok ini adalah kelompok ahli waris yang sama levelnya. Terhubung kepada mayit, kepada terhubung kepada mayit melalui ayah, begitu. Dan kedua-duanya tidak punya status yang melebihkan satu sama yang lain. Karena al-ukhuwah dengan jududah itu level sama. Wallahu ta'ala alam, insya Allah kita lanjut besok hari Jumat, mudah-mudahan semua diberi kesehatan dan juga keluangan waktu untuk terus mengkaji ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari teman-teman yang dirahmati Allah, dan juga wabil khusus para asatidz, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.